Maka dari itu, solusi. Ini solusi di akhir. Rasul memberi solusi, gimana supaya kalian selamat? Gimana kalian supaya tidak binasa? Gimana kalian supaya tidak dikutuk? Gimana kalian supaya tidak diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul, fa idza amartukum bisyai'in, apabila aku perintahkan kalian sesuatu. Apabila aku perintahkan kalian sesuatu. Para sekalian, apa harus sikap kita menghadapi perintah Rasul? Kata Rasul, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan, datangi, kerjakan perintahku itu sejauh kemampuan kalian. Mastata'tum, mastata'tum itu adalah bukan sebisanya, Pak, bukan sebisanya, tetapi sejauh, semaksimal, seoptimal apa yang kalian mampu. Begitu kata Rasul. Jadi ada solusi. Solusinya apa? Kata Rasul, apabila aku perintahkan kalian, kerjakan dengan maksimal. Begitu. Ini adalah solusinya. Perintah Rasul itu ada dua pada hakikatnya. Perintah untuk dikerjakan, yang itu kita biasa sebut perintah. Perintah untuk ditinggalkan, yang itu kemudian disebut dengan larangan. Tetapi di sini diurai, kata Rasulullah SAW, wa idza nahaitukum an syai'in, dan apabila aku melarang kalian sesuatu, fada'uhu, maka tinggalkanlah oleh kalian. Konkret. Mudah dicernakan, Pak? Ini bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu berbelit-belit. Kalau saja kita menjalankan hadis ini, subhanallah. Enggak ada yang susah. Yang susah itu mengendalikan hawa nafsunya. Sebab kalau dari sisi jelasnya, waduh, jelas sekali. Kan tadi disebutkan, haji, maka dari itu kalian berhaji tiap tahun, tidak. Sebab kalau kalian haji tiap tahun, tidak bisa. Kata Rasul SAW, apabila kalian mengetahui ajaranku, kalian jangan utak-atik, biarkan saja. Jangan ditambah, jangan dikurang. Daun, daruni mataraktukum, biarkan, apa yang ku tinggalkan, jangan kamu utak-atik. Jangan ditambah, jangan dikurang. Daruni mataraktukum. Kata Rasul SAW, karena apa? Kalau kalian lakukan ini itu, kalau kalian menyelisihi, menyelisihi berarti asalnya begini, lalu dia ditambah, dikurang, diselisihi, dan ditinggalkan, dan dikerjakan padahal dia tidak disuruh. Maka para sekalian, menyelisihi Rasul itu akan bukan mendapat pahala, tapi malah diancam dengan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul, sikap menghadapi ajaranku adalah perintah kalian kerjakan, larangan kalian tinggalkan. Selesai. Nah, pada jelaskan ini yang harus kita ketahui, kita sadari pada saat kita mempelajari, pada saat kita mengikrarkan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ada hal yang paling akhir. Ini penutup atau terakhir dari apa yang harus kita ada dalam syahadat kita. Harus ada unsur ini dalam syahadat kita, yaitu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Apa itu? Yaitu Allah berfirman, makana Muhammadun, bukanlah Muhammad itu, ma itu di sini nafi, makna fi namanya tidak ada atau bukan. Muhammadun, Muhammad itu bukanlah, begitu. Muhammad itu bukanlah. Aba, aba itu adalah khobar. Khobar, khobar itu maksudnya berita, berita tentang Muhammad itu. Bahwa Muhammad itu adalah bukan, bukan apa? Bukan aba, bukan bapak. Ahadin, seorang pun min rijalikum, dari orang-orang kalian. Muhammad bukan bapak kalian, begitu. Bukan bapak dari kalian. Walakin, tetapi Muhammad itu adalah tidak lain merupakan Rasulullah. Bayangkan, jabatan Rasulullah, sebutan Rasulullah, Allah sendiri yang menyebutnya. Muhammad adalah Rasulullah. Kan sama dengan begini, Pak. Muhammadun, betul? Kemudian adalah di sini Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Rasul yang Allah mengatakannya. Jadi kata Allah, Muhammad itu bukan bapak dari orang-orang yang ada di sekitar kalian, melainkan Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, dan terpenting setelah itu adalah wa khatam an-nabiyyin, dan penutup nabi. Para sekalian, kita tahu bahwa nabi dengan rasul ada bedanya, betul tidak? Apabila dia nabi, maka belum tentu rasul. Betul tidak? Nabi belum tentu rasul. Tapi apabila rasul, maka dia pasti nabi. Subhanallah, sampai pemilihan kalimat, Pak, Demikian teliti dan peliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nama juga Allah. Allah memilih kata. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Muhammad itu adalah penutup nabi-nabi. Kalau disebut dengan al-alnya sebelum nabi ini namanya lil jinsi. Segala jenis, segala atau istighraq menyeluruh seluruh orang yang disebut dengan nabi itu adalah sudah ditutup oleh Muhammad. Ini Muhammad. Di sini disebutkan di awal, betul? Muhammad itu khataman nabiyyin. Muhammad itu penutup nabi-nabi, betul? Jadi kalau nabi saja sudah ditutup, apalagi rasul. Karena tidak setiap nabi adalah rasul. Sedangkan nabi yang dimaksud adalah sudah ditutup, maka rasul apalagi. Nabi dengan rasul bedanya apa? Supaya kita teringat. Para jemaah sekalian, ada yang diartikan biasanya dipelajari di sekolah-sekolah. Katanya nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wahyunya bukan untuk diajarkan pada manusia. Sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Kan begitu pak, di sekolah-sekolah diajarnya kan begitu pak. Dan itu salah pak, bukan begitu. Yang benar adalah bahwa nabi adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Buat apa nabi ini? Nabi adalah hanya melanjutkan mata rantai visi misi dakwah dari nabi-nabi sebelumnya. Nah begitu. Ini namanya nabi. Jadi dia disuruh menyampaikan. Untuk apa Allah pilih nabi kalau hanya untuk dirinya sendiri? Tidak ada manfaat untuk orang lain. Dia adalah disuruh untuk berdakwah. Tetapi isi dakwahnya itu adalah sama dengan nabi-nabi yang pernah ada sebelumnya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul, dia melanjutkan visi misi dakwah plus. Plusnya apa? Nah, nilai keistimewaan rasul di sini. Rasul itu adalah dia sebagai mujaddid, sebagai pembaharu. Kalau ada ajaran yang tidak relevan dengan zamannya, maka diperbaharui. Bisa dihapus. Dikatakan namanya an-nasikh, nasikh mansukh. Ajaran ini dinyatakan tidak lagi berlaku. Dan sebagai penggantinya adalah ajaran yang baru. Betul tidak? Penggantinya ini. Atau semata-mata ajaran itu baru. Belum pernah ada sebelumnya. Tapi mulai rasul itu ada. Nah itu namanya adalah rasul. Jadi pernah sekalian rasul itu adalah sama menerima wahyu dari Allah SWT. Tetapi dia adalah diberi kewenangan, keistimewaan oleh Allah berupa memperbaharui, melakukan suatu perombakan, melakukan suatu perbaikan, melakukan suatu penghapusan, revisi atas ajaran yang telah lalu, karena zaman yang ada dan seterusnya adalah membutuhkan itu. Perjelaskan itu namanya adalah nabi dan rasul. Nabi ditutup apalagi rasul. Nah, oleh karena itu apabila ada orang mengatakan nabi suatu hari, orang itu harusnya sudah diberi peringatan, kamu waras atau gila. Begitu. Itu pertama kali. Ditelusuri orang ini waras atau tidak waras. Kalau tidak waras masukkan ke rumah sakit gila. Rumah sakit tidak normal. Tetapi kalau dia sehat, maka diproses. Kamu beriman kepada ajaran Muhammad bahwa sudah tertutup atau tidak nabi itu? Kata dia, tidak. Tanyakan, apakah kamu sadar meyakini keyakinan yang salah ini atau tidak? Kata dia, sadar. Maka berikutnya adalah ultimatum. Bertobat kamu. Kalau tidak bertobat, sembelih lehernya. Selesai. Jadi tidak perlu proses banyak, Pak, dalam Islam ya. Karena orang itu murtad. Orang yang murtad itu adalah bunuh hukumnya. Tidak ada hak untuk hidup panjang di dunia ini. Kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, man badala dinahu faktulu. Barang siapa yang merubah agamanya dari muslim menjadi kafir, bunuh dia. Itu hukum Allah pak. Saya menerjemahkan, bukan perkataan saya. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begitu. Dan tidak ada paksaan dalam Islam. Karena apabila orang sebelum masuk Islam, kalau dia sudah masuk Islam, terkena pak, terkena hukum Islam. Kita misalnya, betul tidak pak? Jangankan yang luas-luas, misalnya kita masuk ke Malaysia. Kalau kita masuk ke Malaysia, aturan yang berlaku, aturan Malaysia atau aturan Indonesia? Aturan Malaysia, betul tidak pak? Bukan aturan Indonesia. kata TKI, TKW di sana yang mereka harus dipancung, misalnya, kita tidak setuju dengan itu adalah hukum Indonesia. Kalau hukum yang berlaku di sana adalah apabila membunuh, bunuh. Misal, ya kalau sudah terbukti tentunya. Apabila membunuh, bunuh. Apabila melukai, lukai. Kisos namanya, ada dalilnya. Tapi karena dia adalah orang Indonesia, maka dia tidak bisa protes. Tidak bisa, itu sudah begitu hukum internasionalnya. Atau jangan jauh-jauh, kita antar warga. Betul tidak? Jam 11, gerbang, kami akan tutup. Kasih sosialisasi, surat-surat ke semua warga, betul tidak Pak? Diberi. Jadi tidak bisa masuk warga itu ke situ karena sudah diberi aturan masuk. Ini aturan kami, katanya kan begitu. Tidak bisa orang datang situ lalu buka si portal itu kemudian dia masuk. Akan dimarahi oleh warga karena ini adalah aturan yang sudah kami buat. Kesepakatan masyarakat sini bahwa jam 11 ditutup. Selesai. Betul. Jadi jangankan urusan negara, urusan itu saja begitu. Karena itu apabila orang yang dia muslim kemudian menyatakan sesuatu yang murtad, hukumi dengan syariat Islam. Dan itu adalah bagian daripada konsekuensi kenapa dia muslim. Harus terima karena hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyatakan bahwa ini adalah nabi palsu akhirnya harus divonis bunuh menurut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau suruh penjara, maka jadi beban kita, Pak. Setiap hari kita harus memberikan makan dia. Makan dia yang sehari sekian itu dari mana uangnya? Kalau bukan dari rakyat. Nah, para yang sekalian, ini adalah apa yang harus kita pahami dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di akhir ayatnya, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apakah kalian mengatakan itu? Apakah kalian mengingkari itu? Apakah kalian meyakini ini atau kalian mendustakan ini? Allah Maha tahu, lahir dan batin Allah tahu. Para yang sekalian, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya nukilkan di sini ketika menafsirkan ayat ini begini kata beliau. Ayat surat Ahzab ayat 40. Kata beliau rahimahullahu taala, fa hadhil ayah. Ayat ini nasun adalah merupakan redaksi nas teks fi annahu bahwa la nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Nah, begitu. Ibnu Katsir ini bukan profesor, bukan doktor, Pak. Tapi di atas itu semua. Begitu. Doktor apa karyanya, profesor apa karyanya, Ibnu Katsir ini adalah di atas semua. Beliau ini adalah disebutnya al-hafid. Dalam taraf keilmuan dalam Islam ada namanya al-hafid. Dan itu adalah tentu tidak ada dalam makna seperti label akademis yang kita miliki sekarang. Kata beliau, ayat ini adalah merupakan nas bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad. Ya sebetulnya tidak ada kata baru Pak dari Ibnu Katsir ini, betul tidak? Karena sesungguhnya ada dalam ayat kok. Jelas. Kata beliau, wa idza kana la nabiyya ba'dahu, apabila tidak ada nabi setelahnya, setelah Muhammad SAW, fala rasula ba'dahu, maka berarti tidak ada rasul setelahnya. Bi tariqil aula, dengan lebih utama, maksudnya apalagi begitu. Maka rasul pun tidak akan ada. Wal ahra, dan lebih bersih, lebih hati-hati, lebih pasti adalah tidak ada rasul karena nabinya sudah tidak ada. Li anna maqamar risalah, karena kedudukan kerasulan itu akhassu, lebih khusus, mim maqamin nubuwah, dari kedudukan kenabian. Fa inna kulla rasulin nabi, setiap rasul adalah nabi. Wala yan akis, dan tidak sebaliknya. Wa bidzalika, dan karena itu waradat al ahaditsul mutawatirah. Karena itu telah banyak hadis-hadis yang mutawatir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, min hadisi jama'atin min as-sahabah, dari sekian banyak dari para sahabat tentang itu, bahwa maksudnya tentang itu tuh adalah bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para yang sekalian, saya kembali segarkan bahwa inilah makna dan kandungan dari syahadat bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi kalau kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, unsur dan komponen tadi itu harus siap untuk meyakininya, menyatakannya, dan konsekuen dalam hidupnya. Mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak taunya mengarang agama sendiri, membuat-buat sendiri, merubah sendiri, merombak sendiri, ditambah-tambah sendiri, dikurang-kurang sendiri, merenovasi sendiri, kayak rumah dia sendiri aja, betul tidak? Dia ganti pondasinya di sini, dia ganti rumah pintunya sebelah sini, ruang makan sebelah sini. Itu rumah, bukan din. Kalau din tidak ada, din adalah baku, namanya tauqifiyah. Tidak bisa siapapun mengubahnya. Siapapun. Karena dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberi wahyunya sudah tutup usia, sudah selesai daripada visi dan misinya.